Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang antum telah ketahui bahwasannya tidak lama lagi kita akan memasuki Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di antara amalan yang disunnahkan untuk diperbanyak padanya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, sehingga sangat penting dan sangat butuh kita kepada adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Sangat penting dan sangat butuh kita untuk mengetahui adab-adab di dalam membaca Al-Quran, sehingga insyaAllah beberapa pelajaran yang kita kaji di setiap Bainal Maghrib Wal Isya, ada beberapa pelajaran yang insyaAllah akan kita ganti dengan kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran, melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah mungkin ini pun akan terus kita baca selama Ramadan. Dan juga untuk kajian kitab-kitab yang biasa kita baca, mungkin kita ganti dengan pembahasan yang lebih khusus dengan permasalahan yang terkait dengan Ramadan. Dan insyaAllah kajian rutin yang seperti biasa, sesuai jadwal, mungkin kita lanjutkan kembali nanti ba'da Ramadan. Jadi selama Ramadan insyaAllah kita membaca kitab At-Tibyan dan juga kitab yang membahas khusus tentang hukum-hukum yang ada di bulan Ramadan, hukum-hukum puasa, ya, na'am, dan yang lainnya yang berkaitan dengan Ramadan. Nah, dan insyaAllah kita mulai pada malam hari ini, ya, kita membaca kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran, ya, melanjutkan kajian yang sebelumnya pada malam Jumat kemarin. Nah, baik, pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam bab yang keenam Fi Adabil Qiraah, tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Dan bab yang keenam ini bab yang paling panjang, ya, dalam kitab ini, karena memang inti kitab ini terdapat diantaranya pada bab yang keenam ini. Nah, itu tentang adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal. Wa minal bida'il munkarati fil qira'ati ma yaf'aluhu jahalatul musallina bin nas fit tarawih min qira'ati suratil an'ami fir raq'atil akhirah fil lailatis sabi'ah mu'takidina annaha mustahabbatun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa minal bida'il munkarah, di antara kebid'ahan yang mungkar, fil qira'ah, dalam hal membaca Al-Quran, di antara kebid'ahan yang mungkar dalam membaca Al-Quran adalah ma yaf'aluhu jahalatul musallina bin nas fit tarawih, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil yang menjadi imam sholat tarawih bersama manusia, ya, yang dia min qira'ati suratil an'am fi raq'atil akhirati fi lailatis sabi'ah, yang dia membaca surat al-an'am pada rakaat yang terakhir pada malam yang ke-7. Jadi di antara bentuk bid'ah yang mungkar adalah apa yang dilakukan oleh sebagian nam orang yang sholat bersama manusia, ya, itu menjadi imam sholat tarawih, ya, yang dia membaca surat Al-An'am pada rakaat terakhir, ya, pada malam yang ke-7. Mu'takidina annaha mustahabbatun, yang dia meyakini bahwasanya ini sunnah. Ya. Jadi ada keyakinan kalau malam ke-7 Ramadan itu pada rakaat terakhir sholat tarawih disunnahkan membaca surat Al-An'am. Ya. Panjang, surat yang panjang. Di antara surat-surat yang tiwal panjang, surat Al-An'am. Ya. Ini diantara bentuk kebid'ahan yang mungkar. Nah, wallahu a'lam apa sandarannya. Dan memang demikianlah kebid'ahan. Enggak ada dalil yang menguatkannya, yang menjadi dasar dan landasannya. Tidak ada dalil yang sahih, ya, sehingga amalan tersebut bid'ah mungkarah. Ya. Membaca surat Al-An'am pada rakaat terakhir, pada surat sholat tarawih, pada malam ketujuh. Ini bid'ah yang mungkar. Fayajma'una umuran mungkaratan. Sehingga mereka, ya, para imam-imam yang jahil tadi, ya, mereka mengumpulkan beberapa perkara yang mungkar. Minha diantaranya, i'tiqaduha mustahabbatun. Keyakinan bahwasanya amalan tersebut sunnah. Ini kemungkaran, keyakinan seperti ini. Wa minha ihamul awami dzalik. Yang kedua diantaranya, menggambarkan kepada orang-orang awam bahwasanya amalan tersebut sunnah. Ya, pada malam ketujuh Ramadan, di rakaat terakhir baca, di rakaat terakhir sholat tarawih baca surat Al-An'am, surat yang panjang. Ya. Ini menggambarkan kepada orang-orang awam, ya, bahwasanya hal tersebut sunnah. Wa minha diantaranya juga yang ketiga, tatwilul rakaati tsaniya 'alal ula. Memanjangkan rakaat kedua, ya, lebih panjang daripada rakaat pertama. Ya. Wa innamas sunnatu tatwilul ula 'alal tsaniya. Dan sesungguhnya yang sunnah itu adalah memanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Walaupun ini bukan secara mutlak, ya. Nah, namun pada umumnya rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, bukan berarti tidak boleh rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama, bukan, ya. Nah, akan tetapi, ya, hal tersebut, ya, tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-An'am pada rakaat terakhir dari sholat tarawih pada malam ketujuh. Hal tersebut tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkaran berikutnya, wa minha at-tatwilu 'alal ma'mumin. Kemungkaran yang berikutnya, dia memperpanjang sholat terhadap makmum, ya, sehingga makmum berat, ya. Surat Al-An'am, ya. Mungkin dari rakaat pertama sampai rakaat na'am barakallahu fikum yang ketujuh, ya, makmum sudah lelah, ya. Dari rakaat pertama sampai rakaat ketujuh sudah lelah, tambah di rakaat yang terakhir, rakaat yang ke-8 membaca surat Al-An'am panjang, ya, tambah lelah. Nah, berat para makmum. Ya. Sehingga orang yang melakukan tadi membaca surat Al-An'am pada rakaat terakhir dari sholat tarawih pada malam ketujuh Ramadan, ini amalan yang bid'ah, yang mungkaroh, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa minal bid'ahil musyabihati lihadihi, dan diantara kebid'ahan yang serupa dengan kebid'ahan ini, yaitu kebid'ahan yang mungkar ini, qira'atu ba'di jahalatihim fi subhi yaumal jum'ati bi sajdatin ghairi sajdati alif lam mim tanzil. Ya. Di antara kebid'ahan yang menyerupai ini adalah membaca, ya, atau sebagian para imam sholat yang jahil, ya, membaca pada sholat subuh di hari Jumat, ya, membaca surat yang ada sujud tilawahnya tetapi selain dari surat Alif Lam Mim Tanzil, selain surat As-Sajdah. Qasidan dzalik, sengaja melakukannya. Dia membaca surat yang ada padanya sujud tilawah, naam, atau ayat sajadah selain surah Alif Lam Mim Tanzil, selain surah Sajadah. Misalkan dengan surat yang lain, ya. Nah, wa inna masunnatu qira'atu alif lam mim tanzil fi raka'atil ula wa hal ata fi tsaniyah. Padahal yang sunnah adalah membaca alif lam mim tanzil, yaitu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah pada rakaat pertama. Wa hal ata, dan membaca surah hal ata, yaitu surah Al-Insan, fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua. Ini yang sunnah. Namun sebagian para imam sholat membaca surat naam yang ada sujud tilawahnya dengan surat yang lain. Nah, baik. Selesai dari beberapa kebid'ahan yang mungkarah di dalam membaca Al-Quran. Nah, terkhusus ya pada naam tadi salatut tarawih, ya, dan juga pada salat subuh, ya. Baik, kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi masaila gharibah, fi masaila gharibatin tad'u al-hajatu ilaiha. Pasal tentang masalah-masalah yang asing, ya, yang perlu, ya, atau menuntut kepada kita untuk kita ketahui. Masalah-masalah yang asing, yang perlu dan butuh, ya, untuk kita ketahui, ya, di dalam hal membaca Al-Quran. Nah, di sana ada masalah-masalah yang asing, artinya jarang dibahas, ya. Nah, namun ternyata penting, ya. Atau masalah-masalah yang mungkin jarang kita dengar, ya, dari masalah-masalah di dalam membaca Al-Quran, ya, yang penting bagi kita untuk kita ketahui. Apa saja? Minha di antaranya, annahu idza kana yaqra'u, bahwasannya apabila seseorang membaca Al-Quran, ya, fa'arada lahu rihun, kemudian tiba-tiba datang angin kencang, yam bagi an yumsika anil qiraati, hendaklah dia berhenti dari membaca Al-Quran, hatta yatakamala khurujuha, sampai naam sempurna keluarnya angin tersebut, ya, sampai naam hilangnya angin yang kencang tersebut. Suma ya'uda ilal qira'ah, setelah hilang angin kencang, kemudian dia kembali mulai membaca Al-Quran. Kadza rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha, demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dan yang lainnya dari Atha. Dan asar dari Atha sahih. Nah, bahwa adabun hasan, dan ini adab yang baik, adab yang bagus dari adab-adab dalam membaca Al-Quran. Nah, walaupun ini bukan wajib, ya. Wajib berhenti kalau ada angin kencang, tidak, ya. Hanya adab. Naam, adab yang disunnahkan ketika membaca Al-Quran, ya, atau adab yang naam dianjurkan, ya. Di dalam membaca Al-Quran, bahwa jika ketika membaca kemudian ada angin kencang, ya, maka berhenti sejenak dari membaca Al-Quran sampai hilang angin tersebut, kemudian dia memulai untuk atau mengulangi lagi untuk membaca Al-Quran. Nah, dan benar kata beliau, ini masalah yang asing, artinya jarang kita dengar, ya. Nah, pembahasannya. Yang berikutnya, wa minha, diantaranya, diantara masalah-masalah yang asing yang perlu dan butuh untuk kita ketahui, ya, anahu idza tasa'aba, diantaranya adalah bahwasannya apabila seseorang bertasa'ub, menguap bahasa kita, amsaka anil qiraati, hendaklah dia berhenti dari membaca Al-Quran. Ya, ketika membaca Al-Quran tiba-tiba ngantuk, nguap, ya, berhenti dulu membacanya, ya. Dan tidak pantas juga, ya, sambil menguap, ya, sambil melafadzkan ayat, kan tidak pantas, ya, suaranya lain, ya. Maka apabila seseorang menguap ketika membaca Al-Quran, amsaka anil qira'ah, berhenti dulu dari membaca. Hatta yang qadiyat tasa'ub, sampai selesai menguapnya. Summa yaqra'u, kemudian dia setelah selesai menguap, membaca lagi. Qalahu Mujahid. Adab ini disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, ahli tafsir, imam min imamil mufassirin, ya. Wahu hasan, dan ini adab yang bagus. Dan ini asar yang sahih dari al-imam Mujahid rahimahullahu taala. Wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan tentang adab ini adalah apa yang sabit, yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famih." Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahannya dengan tangannya. Itu menahan mulutnya dengan tangannya, ya, ditutup. Nah, atau kalau dia tidak menutup dengan tangannya, ditahan dengan mulutnya, ya, menguapnya nggak terbuka. Kalau ditahan dengan mulut tetap nggak kuat, maka tutup dengan tangannya. Nah, tutup dengan tangannya, itu tangan kirinya. Fa inna syaitana yadkhul, karena sesungguhnya syaitan itu masuk, ya. Jika seseorang menguap tanpa ditutup, tanpa ditahan atau tanpa ditutup dengan tangannya atau benda, ya. Al hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ya. Ini juga diantara adab ketika menguap, ya. Di antara adab ketika menguap adalah ditahan. Jika tidak mampu menahan dengan mulutnya, ya, masih tetap terbuka, dengan tangannya ditutup. Nah, karena syaitan itu masuk, ya, ketika seseorang menguap dan tidak ditutup mulutnya. dan kita mengimani secara zahir, ya, syaitan masuk. Ya. Nah. Baik. Ini diantara dalil yang naam menguatkan adab tadi. Adab di dalam membaca Al-Quran adalah apabila dia menguap ketika membaca Al-Quran, hendaklah berhenti dulu. Ya, berhenti, dia menutup mulutnya atau menahan mulutnya, ya, sehingga tidak terbuka. Nah, setelah menguap selesai, baru dia melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Ya. Nah, wa minha di antaranya juga annahu idza qara'a qaulallahi azza wa jal, apabila seorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah, Uzair ibn Allah, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Surah At-Taubah ayat 30. Apabila dia membaca firman Allah Ta'ala ini, ya, dan orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih adalah anaknya Allah, ya, atau membaca wa qalatil yahud yadullahi maglulatun, surah Al-Maidah ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, nah, kata orang-orang Yahudi. Atau dia membaca surah Al-Anbiya ayat 26. Wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Dan mereka orang-orang musyrikun berkata bahwasannya Allah yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha penyayang, Allah memiliki anak. Kata orang-orang musyrikun. Wa nahwa dzalika minal ayat. Dan yang semisal itu dari ayat-ayat yang semisal itu. Fayambagi an yakhfad biha sautahu. Seyogianya orang yang membaca Al-Quran, yang membaca ayat-ayat tadi, waqalatil yahud Uzair ibnullah, waqalatil nasara al-masih ibnullah, waqalatil yahud yadullahi maglula, atau waqalat takhadar rahman walada, dan yang ayat dan ayat-ayat yang semisalnya, seyogianya dia melirihkan suaranya. Kadza kana Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'al. Demikianlah yang dilakukan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Beliau melakukan ini. Ketika membaca ayat-ayat yang seperti tadi, ya, beliau melirihkan suaranya. Nah, tidak mengeraskannya. Kemudian wa minha di antaranya juga ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dhaif ani Sya'bi, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang lemah, ya. Penulis Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sanadnya lemah. Ani Sya'bi annahu qila lahu, dari Al-Imam Sya'bi bahwasanya dikatakan kepada beliau, idza qara'a al-insanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apabila seseorang membaca ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat ini? Qala, maka Asy-Sya'bi rahimahullahu taala menjawab, "Na'am, iya." Beliau menjawab, "Na'am, iya." Namun sanad riwayat ini dhaif, ya, lemah sebagaimana dikatakan oleh penulis, karena ada perawi yang bernama Jabir Al-Ju'fi. Kedudukannya kadzdzab, pendusta. Nah, sehingga lemah sanadnya. Kemudian dan tentunya kalau riwayat lemah atau hadis lemah, ya, atau atsar lemah, ya, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil atau landasan. Nah, apalagi ada perawi yang kadzab di dalamnya. Wa minha, ya, selanjutnya di antaranya, di antara naam hal-hal yang asing yang naam jarang terbahas, ya, dan butuh untuk kita ketahui, annahu yustahabbu an yakula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, adalah bahwasannya disunnahkan untuk mengatakan ucapan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, man qara'a wattini wazzaitun, barang siapa yang membaca wattini wazzaitun, surah At-Tin, faqara'a, kemudian dia di akhir surat membaca, alaisallahu bi ahkamil hakimin, ya, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya, falyakul, maka hendaklah dia setelah membaca akhir surat ini, hendaklah dia membaca, bala, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku naam termasuk yang menjadi saksi atas hal tersebut, itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling adil. Naam, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaif. Kemudian Imam Nawawi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, namun dengan sanad yang lemah. An rajulin a'rabi, karena dari seseorang a'rabi, dari seorang badui, Arab gunung, Arab pedalaman, a'rabi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan a'rabiyun di sini orang Arab pedalaman atau orang badui ini mubham, tidak diketahui siapa, karena sebab ibhamnya rawi dari Abu Hurairah, ya. Nah, ibhamnya rawi yang meriwayatkan, ya, dari Abu Hurairah, ya, mubham, tidak diketahui, ya, sehingga para ulama menghukumi naam lemahnya hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi sendiri di sini, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah, kata beliau, karena naam perawinya ada seseorang yang tidak dikenal siapa, a'rabi, Arab pedalaman, Arab gunung, ya, Arab badui yang enggak tahu siapa. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga jika ini adalah riwayat yang lemah, ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil, landasan atau dasar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala at-Tirmidzi, Berkata al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala, "Wa hadzal haditsu innama yurwa bi hadzal isnad anil a'rabi an Abi Hurairah wa la yusamma." Qala at-Tirmidzi, berkata al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, hadis ini sesungguhnya diriwayatkan dengan sanad seperti ini dari al-A'rabi, dari Abu Hurairah, wa la yusamma, dan tidak disebutkan siapa A'rabi di sini. Nah, sehingga mubham, tidak diketahui. Warawa Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an fi hadzal hadis ziyadatan ala riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi. Dan Ibnu Abi Dawud dan selain beliau di dalam hadis ini menambahkan tambahan. Ya, menambahkan tambahan. Naam. Terhadap riwayat Abi Dawud dan riwayat Tirmidzi. Jadi ada tambahannya, ada riwayat atau lafaz tambahan daripada riwayat di atas. Apa riwayat tambahannya atau lafaz tambahannya? Wa man qara'a akhira la uqsimu bi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca akhir la uqsimu bi yaumil qiyamah, ya surah al-qiyamah. Barang siapa yang membaca surat akhir surat al-qiyamah, yaitu alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, bukankah Allah yang seperti ini, yang mampu untuk melakukan seperti ini, dia juga mampu untuk menghidupkan yang mati. Falyakul, maka hendaklah dia mengatakan bala wa ana ashhad, bala tentu dan aku menjadi saksi. Kemudian waman qaraa, dan barang siapa yang membaca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Falyakul amantu billah, maka hendaklah dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini tambahan lafaz Ibnu Abi Daud dan yang lainnya. Kemudian wa an Ibni Abbasin wa Zubair wa Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Dari Ibnu Abbas, juga dari Az-Zubair dalam cetakan lain Ibnu Zubair. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum, kanu idza qara'a ahaduhum subbihisma rabbikal a'la. Bahwasanya apabila salah seorang dari mereka membaca subbihisma rabbikal a'la, qala, maka salah seorang dari mereka, baik Abu Musa atau Az-Zubair atau Ibnu Abbas, ya, mengatakan subhana rabbiyal a'la. Baik, dan asar dari ketiga sahabat tadi sahih. Ya. Sahih asarnya, bahwasanya mereka ketika membaca surat ini atau ayat ini subbihisma rabbikal a'la, mereka berkata subhana rabbiyal a'la. Baik, dan sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Ya. Maka mereka berkata, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yakulu fiha Subhana Rabbiyal A'la 3 times. Dan dari Umar ibn al-Khattab, bahwasanya beliau membaca, ketika membaca ayat ini, beliau juga membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 times. Namun asar Umar mungkotek, terputus. Karena Abu Nadroh tidak mendapati Umar ibn al-Khattab. Perawi yang bernama Abu Nadroh tidak mendapati Umar ibn al-Khattab. Sehingga asarnya terputus. Namun sahih dari tadi Ibnu Abbas, Zubair dan Abu Musa al-Ash'ari. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu shalla fa qara'a akhir bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau salat. Ketika salat beliau membaca akhir bani Israil. Apa maksudnya akhir bani Israil? Surat apa? Akhir bani Israil. Surat? Ahsan, surah Al-Isra. Ya. Bahwasanya beliau salat dan membaca akhir dari surah Al-Isra, surah Bani Israel. Naam. Thumma qala, kemudian beliau setelah membaca ayat tersebut beliau berkata, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Segala puji bagi Allah yang tidak naam mengambil seorang anak. Naam. Hadzal athar isnaduhu dhaif, tetapi athar ini sanadnya lemah. Yang terakhir, waqad nassa ba'du ashabina 'ala annahu yustahabbu an yuqal fi sholati ma qaddamnahu fi haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi suwaril thalath. Dan telah naam menyatakan sebagian para sahabat-sahabat kami dari madhab Syafi'iyah bahwasanya disunahkan untuk mengucapkan di dalam sholat naam ucapan apa yang sudah kami sampaikan tadi, seperti yang tercantum dalam hadis Abu Hurairah pada 3 surat di atas. Nah, itu ketika membaca surah naam At-Tin, ya, ketika membaca surah naam Al-Qiyamah, ya, dan ketika membaca surah Al-A'la. Nah, baik. Wa kadza, atau ketika membaca surah naam Al-A'raf, ya, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Disunahkan untuk membaca ucapan-ucapan yang disebutkan tadi. Wa kadzalika yustahabu an yuqal baqi ma dzakarna. Dan demikian pula disunahkan untuk mengucapkan naam ucapan yang lainnya, ya, yang sudah kami sebutkan tadi. Wa ma kana fi ma'nahu, dan bacaan yang semakna dengannya. Nah, artinya tidak harus dengan bacaan naam dengan lafaz itu, tetapi yang semakna, boleh dengan yang semakna dengannya. Naam. Seperti yang tadi dikatakan dalam riwayat pertama, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dalam riwayat yang kedua, naam, bala wa ana asyhad. Nah, ya semaknalah. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini diantara beberapa perkara yang gharibah yang naam penting untuk kita ketahui di dalam adab membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.